Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال ومن أراد بسط القول في ذلك وفي ذلك والجواب عما يعارضه فعليه بما كتبه شيخ الإسلام مجيبا لابن الأخنائي مجيبا لابن الأخنائي. Siapa yang ingin memperluas maka silakan membaca ucapan Syekh Islam Ibnu Taimiyah ketika membantah Ibnul Akhnai. Silakan lihat bagaimana jawaban beliau dan bantahan beliau. Fima tarada bihi ala ma dallat alaihi al-ahadith, pada apa-apa yang dipertentangkan oleh Akhnai terhadap apa yang ditunjukkan dalam hadis. Ya, ini terjemahan bebasnya. Menjawab penyelisihan Akhnai terhadap hadis-hadis yang sahih, terhadap apa yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih. Wa akhadha al-ulama bihi, yang ulama sudah berpegang dengan hadis itu. Wa fil jawabil bahir, dan juga silakan lihat al-jawabil bahir, judul lengkapnya Al-Jawabil Bahir fi Zuwaril Maqabir, jawaban yang sangat gamblang untuk para peziarah-peziarah kuburan. Nasyarahu Al-Syeikh Abdul Rahman Al-Muallimi. Disebar kitab ini oleh Abdul Rahman Al-Muallimi الذي نقل عنه ابن عبد الهادي رحمه الله, yang dinukil dari beliau oleh Ibn عبد الهادي رحمه الله تعالى. وقياس الأولى لأن المفسد في ذلك الظاهر, dengan memakai qiyasul awlawi. Qiyasul awlawi barakallahu fikum berbeda dengan qiyas biasa. Kalau qiyas biasa mengqiyaskan sesuatu dengan sesuatu yang sama, yang memiliki wajhus syabah, sisi persamaan. Tetapi kalau qiyasul awlawi, yang ini yang kecil saja dilarang, apalagi yang besar. Begitu qiyas awlawi. Kalau yang begini saja boleh, apalagi yang begini. Kalau yang begini besarnya saja boleh, apalagi yang kecil. Dan seterusnya. Itu qiyas al-awwal, awlawi. Maka ketika melihat apa yang terjadi pada zuwaratil kubur wa zuwarul kubur, ketika melihat para wanita peziarah kubur dan kaum laki-laki peziarah kubur, yang ternyata sampai di sana mereka melakukan sekian pelanggaran. Pertama, syaddur rihal, membuat perjalanan safar hanya untuk ke kuburan. Sampai di kuburan tersebut bukan hanya mendoakan si mayit, tapi justru berdoa pada si mayit, ya Habib Fulan, ya Wali Fulan, ya Syekh Maulana, dan seterusnya. Kemudian memberikan perkara-perkara yang tidak diperlukan oleh si mayit dan tidak disyariatkan oleh agama. Tidak diperintahkan oleh agama dan tidak diperlukan oleh si mayit. Kasih makan, si minum, kasih kendi dan gelasnya, kasih minyak setengah gelas, kasih kembang 7 warna, kasih apa lagi. Ini si mayit mau ngapain memang dengan benda-benda tadi? Gak ada hubungannya dan gak memerlukannya. Laisa lahu hajah fi hadhihi kullih. Gak ada dia hajat kepada semua itu. Juga tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada perintah satu hadis pun yang seperti itu. Tapi sering terjadi adalah penerangan. Eman-eman listrik, eman-eman minyak. Emang orang matinya mau baca kitab harus pakai lampu segala, diterangin, kasihan mayitnya. Di kuburannya kasih lampu, ada lampu ceplek, ada lampu petromak, ada lampu apalagi, ada lampu listrik, ada yang pakai minyak. Ada minyak setengah gelas, biasanya untuk mengisi minyak yang dipakai untuk menyalakan apinya. Sehingga nyala terus, minyak hampir habis, ada yang ngasih minyak lagi, ngasih minyak lagi. Hal hadza hajatul maqbur? Apakah itu hajatnya orang yang dikubur? Tidak. Apakah itu diperintahkan fil Quran? La. Apakah itu diperintahkan dalam hadis? Tidak. Bahkan sebaliknya, Rasulullah SAW melarang untuk menyalakan suruj. Suruj adalah jamak siraj, pelita-pelita. Maka barakallahu fikum. Semua itu menunjukkan ziarah tersebut ziarah yang bid'iyah, bukan ziarah yang sunnah. Ziarah yang sunnah itu yang diajarkan oleh Nabi, ala fazuruha fa innaha tudzakirukum bil maut. Sekarang silakan ziarahilah karena itu akan mengingatkan kalian pada kematian. Ketika engkau bangun tengah malam, pergilah ke kuburan terdekat. Ke perkuburan terdekat, gak usah safar. Dan kemudian kamu masuk ke perkuburan itu, berikan salam pada mereka. Assalamualaikum ahlad diyar, minal muslimina wal mu'minin, antumus sabiqun, wa inna insyaallah bikum lahiqun, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Dari ucapan itu, ketika mengucapkan inna bikum lahiqun, sungguh kami akan ngikut kalian, bukankah jadi ingat mati? Saya nanti juga mati seperti kalian. Wa inna bikum lahiqun, dan kami sungguh akan mengikuti kalian. Assalamualaikum ya ahli diyar. Sampai pada kalimat wa inna bikum lahiqun, dan kami semua akan mengikuti kalian mati ke perkuburan. Maka kami meminta pada Allah untuk kami dan kalian al-afiyah, keselamatan. Tudakirukum bimada? Bil maut. Tudakirukum bil maut. Rasulullah SAW tengah malam, Aisyah melihat Rasulullah SAW keluar. Aisyah heran, mau kemana gerangan beliau? Diikuti dari belakang. Terlihat Rasulullah SAW bergerak ke arah perkuburan. Begitu dilihat perkuburan, Aisyah balik. Rasulullah SAW juga balik. Melihat ada hitam-hitam di depannya. Berkelebat, ya, hitam-hitam berkelebat. Ketika Rasulullah datang, engkaukah tadi hitam-hitam yang berkelebat di depanku? Iya ya Rasulullah. Apa yang kamu pikirkan? Sampai didorong Aisyah radhiyallahu taala anha dengan tangannya. Apakah kamu menuduh aku atau berprasangka dengan prasangka-prasangka? Ya Rasulullah, siapa yang tidak cemburu kepada orang seperti kamu? Yakni orang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takut kehilangan itu wajar. Siapa yang tidak cemburu? Takut nanti kemana gitu, ke istrinya yang lain atau bagaimana? Ikhwan ibn na'azullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Tetapi hikmah fi dalika, Aisyah tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziarah kubur tengah malam. Iya kan? Jadi tahu ternyata sunnahnya ziarah kubur tengah malam. Kenapa? Takut malam-malam ke kuburan. Namanya enggak pernah ngaji tauhid kalau takut. Takut sama orang hidup bukan orang mati. Orang mati enggak bisa apa-apa. Setan juga tidak banyak di kuburan, banyaknya di mal-mal dan di pasar-pasar. Karena hadisnya mengatakan begitu. Kalau kalian masuk ke pasar, berlindunglah kepada Allah dari syaitan, karena di sanalah tempatnya syaitan. Bukan di kuburan. Menggoda siapa di kuburan? Hah? Menggoda siapa? Kan syaitan itu sudah bersumpah, iblis dan anak buahnya. Lauguyannahum ajmain, kami akan sesatkan. Lah ini udah mati. Mau disesatkan. Sehingga barakallahu fikum, itu namanya salah kaprah. Tahu salah kaprah? Salah tapi udah merata hampir tiap orang. Itu salah kaprah. Seperti menanak nasi. Oh, nasi kok dinanak? Nanak beras dong. Baru jadi nasi. Betul. Salah enggak itu menanak nasi? Salah kan? Tapi sudah salah kaprah. Sudah semua orang bilang begitu. Kalau saya bilang menanak beras malah diketawain. Menanak beras. Loh yang benar itu menanak beras. Jadi nasi. Demikian pula perkara tadi. Kayaknya orang-orang tuh menganggap setan adanya di kuburan sana. Itu salah kaprah. Gak ada setan goda orang mati. Maka barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Wa amman nahi an ziyarati ghairil masjidis salasah, adapun larangan untuk syaddur rihal, mengadakan perjalanan jauh selain ketiga masjid, fa ghayatu ma fiha, maka yang paling tingginya paling tidak annaha la maslahata fi dhalik, paling sedikit mubadzir. Paling sedikit apa? Gak ada manfaatnya. Ngapain jauh-jauh datang perjalanan dengan biaya, dengan tiket, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga. Belum lagi bannya kempes. Dipompa dulu, menunggu lagi lama. Kemudian na'udzubillah ada kecelakaan ini. Hanya mau menuju kuburan, katanya ziarah kubur. Ziarah kubur itu mengingatkan pada kematian. Mengingatkan kematian bisa di kuburan terdekat. Kenapa jauh-jauh? Berarti apa paling sedikit? Ghayatu ma fiha, barakallahu fikum, ghayatu ma fiha la maslahata fi dalik. Tidak ada maslahat apa-apa. Tidak ada keuntungan apa-apa. Semuanya rugi. Capeknya rugi. Biayanya rugi. Semuanya rugi. Lu tapi kan bisa tawasul. Tawasulnya rugi. Kenapa? Dosa kamu tawasul dengan orang mati. Dilarang itu. Syirik itu. Gak boleh. Ya kan kita bisa. Assalamualaikum wahai ahli diyar. Kalau mau salam pada ahli kubur, di sebelah ada. Ngapain jauh-jauh? Supaya tadkirah bil maut, kata Nabi. Tadkirah bil maut dengan kuburan terdekat juga bisa. Tidak harus memakai safar syaddur rihal. Berarti ghayatu ma fiha madha la maslahata fi dhalik. Dan dikatakan innal mubadzirina kanu ikhwan syaitin. Wala maziyata tad'u ilaih. Gak ada keistimewaan apa-apa untuk kalian safar ke sana. Gak ada keistimewaan apa-apa untuk kalian safar ke sana. Wa qad basata al-qawla fi dhalika al-hafidh Muhammad ibn Abdul Hadi fi kitab as-Sarim al-Munki. Sarim al-Munki fi raddihi 'ala as-Subki. Dijabarkan ucapan seperti ini oleh Hafidh Muhammad ibn Abdul Hadi dalam kitabnya As-Sarim al-Munki dalam membantah as-Subki. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka. As-Subki, Abul Hasan, Ali ibn Abdul Kafi, ibn Ali ibn Tammam, faqihun mutakallim. Ahli fiqih, tapi terkena ilmu kalam. Di dalam tabaqat Syafi'iyah. وذكر فيه علل الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي. Dan kemudian dijelaskan di situ oleh Muhammad ibn Abdul Hadi dalam kitabnya As-Sarimul Munki alasan mengapa hadis itu lemah. Alala disebutkan cacat-cacat hadisnya. Al-Warida yang disebutkan tentang masalah ziarah kubur Nabi. Siapa yang ziarah kuburku sekali maka dia akan begini. Siapa yang menziarahinya akan begini. Siapa yang menziarahinya akan begini. Halat syafaati, akan mendapatkan syafaatku dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata hadisnya hampir semuanya memiliki kelemahan, dhaif, memiliki illah, cacat-cacat hadis. Dzakara huwa wa syekhul Islam rahimahullah. Ibn Abdul Hadi tadi rahimahullah dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan annahu la yasihhu minha haditsun 'alin nabi. Ternyata mereka memeriksa tidak ada satu hadis pun yang sahih dari Nabi SAW, tidak pula dari para sahabat seorang pun. Ma annaha la tadullu 'ala mahallin niza'. Ikhwan ibn a'azakumullah, riwayat-riwayat tentang ziarah kubur Nabi, anjuran, dorongan dan seterusnya, itu barakallahu fikum hampir tidak ada yang sahih. Demikian kata Ibn Abdul Hadi dalam Sarimul Munki dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam membantah As-Subki. Kalau Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah juga menulis kitab membantah Akhna'i. Syekhul Islam membantah Akhna'i, sedangkan Ibn Abdul Hadi membantah As-Subki dan menyebutkan tentang kedhaifan semuanya. Yang kalaupun sahih, kalaupun sahih, jelas maknanya adalah ziarah yang syar'i. Iya Pak ya. Naam, dan itu kita lakukan tanpa safar. Kita lakukan tanpa safar. Ketika kita umrah, ketika kita ziarah Masjid Nabawi, jadi kita ziarah Masjid Nabawi, sampai di sana kita memberi salam kepada Nabi. Mendekatinya kemudian mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah. Jazakallahu anna wa 'anil muslimina khairal jazaa. Idlaisa fiha illa mutlaku ziarah. Karena hadis-hadis tadi menyebutkan tentang mutlaku ziarah, hanya sekedar ziarah, ziarah, ziarah, yang tentunya ditafsirkan dengan ziarah yang syar'i, yaitu datang memberi salam selesai, atau memberikan salawat kepadanya dengan salam. Wadhalika la yunkiruhu ahad. Kalau begitu, enggak ada yang mengingkarinya seorang ulama pun. Walaupun hadis-hadisnya dhaif, ada hadis umum yang sahih, ala fazuruha, ala fazuruha, maka ziarahilah. Berarti kuburan Nabi pun ziarahilah. Barakallahu fiikum. Kalau ziarahnya ziarah yang syar'i. La yunkiru ahadun biduni syaddir rihal. Tidak diingkari oleh seorang ulama pun, tetapi tanpa mengadakan syaddur rihal. Kalau qadarullah kalian sempat ke Madinah, maka ziarahilah. Tapi kalau di sini hanya untuk ziarah, tidak ada sunnahnya, enggak ada anjurannya. Fa yumal ala ziyarati syar'iyyah, maka hadis-hadis itu kalau sahih dibawa kepada ziarah yang syar'i, allati laisa fiha syirkun wala bid'atun, yang di dalamnya enggak ada kesyirikan, enggak ada pula kebid'ahan. Kembali kepada hadis, disebutkan di akhirnya rawahu fil mukhtarah. Al-Mukhtarah kitabun jama'a fihi mu'allifuhu al-ahadithul jiyad az-zaidah 'ala sahihain. Al-Mukhtarah adalah kitab yang penulisnya mengumpulkan di dalamnya hadis-hadis yang jayyid, hadis-hadis yang bisa dipakai sebagai hujjah, yang belum ada dalam dua kitab sahih. Az-Zaidah ala Sahihain. Mereka tahu, masya Allah, kitab Bukhari dan Muslim, dua kitab sahih ini mencakup hampir semua hadis. Tapi ada hadis-hadis sahih lainnya belum masuk sana. Maka ulama berikutnya berupaya untuk mencari hadis-hadis yang juga sahih, kemudian diikutkan kepadanya. Siapa di antaranya? Imam Hakim menulis Al-Mustadrak. Mustadrak artinya diikutkan pada Bukhari dan Muslim. Ada hadis ini begini, begini, begini, maka dia sahih seperti syarat Muslim, sahih seperti syarat Bukhari, sahih seperti syarat Bukhari dan Muslim. Ternyata ada begitu masukan. Hanya saja pada Mustadrak Imam Hakim sering tasahul, rahimahullah wa ghafarallahu lahu, agak menggampangkan dalam mentashih, kurang teliti, sehingga banyak yang memiliki kelemahan dianggap sahih. Akhirnya diperiksa ulang oleh Ad-Dahabi. Dahabi komentari di bawah kitabnya, betul seperti kata Imam Hakim sahih. Kalau ternyata tidak benar, la laisa kama qal, tidak seperti yang beliau katakan. Hadis ini memiliki kelemahan di sini, di sini. Sehingga biasanya kalau sudah dikatakan rawahul hakim wa sahaha, mesti ada kalimat wa wafaqahu Dzahabi, dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Artinya diperiksa ulang tadi, Imam Dzahabi sepakat atas pentashihannya. Tabarakallahu fiikum. Ada lagi kitab yang seperti itu, menambah hadis-hadis sahih yang belum ada dalam dua kitab sahih. Namanya Al-Mukhtarah. Namanya Al-Mukhtarah yang sedang kita bahas ini. Maka rawahu fil Mukhtarah adalah diriwayatkan dalam kitab Mukhtarah yang di dalamnya kumpulan hadis-hadis sahih yang belum ada dalam Bukhari dan Muslim. Mu'allifuhu, penulisnya adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi. Biasanya dikenal dengan Al-Maqdisi saja atau dengan julukan Diyauddin. Diyauddin Al-Maqdisi ini penulis Al-Mukhtarah. Beliau salah satu dari ulama madhab Hanabilah, ahadul a'lam, salah satu dari tokoh-tokoh ulama. Qala Adz-Dzahabi, berkata Adz-Dzahabi mengomentari riwayat hidup beliau Diyauddin Al-Maqdisi. Kata Dzahabi, afna umrahu fi hadha asy-sya'n ma'a ad-dinil matin. Beliau menghabiskan umurnya dalam menggeluti ilmu hadis ini. Ada sya'n, urusan ini urusan ilmu hadis. Beliau menghabiskan umurnya untuk menggeluti ilmu hadis, ma'ad-dinil matin, bersama agamanya yang lurus, yang kokoh. Dan juga beliau memiliki sifat wara', sangat berhati-hati dari yang haram, bahkan dari yang makruh, apalagi yang haram. wal fadilatit tamah wal itqan, dan beliau memiliki keutamaan yang sempurna, wal itqan, dan kekokohan dalam ilmunya. Wallahu yarhamuhu wa yarda anhu, semoga Allah merahmatinya dan meridainya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang pensahihan Diyauddin Al-Maqdisi, kata Syekhul Islam, tashihuhu fi mukhtaratihi khairun min tashihil hakim. Pensahihan beliau di dalam kitab Al-Mukhtarah itu lebih baik daripada pentashihan hakim bila raib, dengan tidak ada keraguan. Sudah kita singgung tadi bahwa Imam Hakim seringkali mensahihkan ternyata hadis itu memiliki kelemahan. Itu dijuluki dengan tasahul, terlalu memudahkan dalam mensahihkan. Nah, mereka para ulama mengenali setiap ahlul hadis dengan karakternya masing-masing. Ada Imam Hakim yang mutasahil, ada yang lain yang mutasyaddid. Apa perlunya mengenali itu? Perlunya kalau Imam Hakim mensahihkan, periksa lagi, periksa ulang. Tetapi faedahnya kalau Imam Hakim mendhaifkan langsung diterima. Imam Hakim saja yang mutasahil mendhaifkan. Paham ya? Jadi dari mutasahil yang diterima apanya? Tadhifnya. Sebaliknya atau yang mutasyaddid, dhaif, ini dhaif, ini dhaif, karena beliau sangat ketat sekali untuk memeriksa hadis. Tidak bisa dikatakan sahih kecuali harus begini, begini, begini, begini, sekian syurut yang berat dan susah. Maka bagi mutasyaddid yang diterima tashihnya atau tadhifnya? Hah? Naam, tashihnya diterima. Yang mutasyaddid saja sudah mensahihkan. Tetapi kalau beliau mengatakan dhaif, sebentar, kita tanya pada ulama yang lain. Jangan-jangan ternyata sahih dia dhaifkan karena syadidnya. Sudah rawahul hafid, penghafal kuat, tamud dhabti, kokoh hafalannya, dalam keadaan dia thiqatun, terpercaya. Syarat kedua ada, muttasilu sanad, bersambung sanadnya, ghairu mu'allalin wala syad, tidak ada cacatnya dan tidak syad, tidak bertentangan dengan yang lebih sahih. Ternyata ketika disebutkan bersambung, apa makna bersambung sanad? Rawi yang satu mendapatkan dari rawi yang kedua karena seumur atau tahun-tahunnya memungkinkan bertemu. Imkan memungkinkan luqi bertemu. Cukup. Orang jujur kok, orang terpercaya kok, bukan pendusta, hafalannya kuat, maka kalau dia memungkinkan bertemu, mesti bertemu, gak mungkin dia bohong. Iya kan? Tetapi yang lebih tasdid, yang lebih mutasyadid akan berkata, sebentar, walaupun memungkinkan ketemu, belum tentu bertemu. Maka harus ada saksi, harus ada bukti bahwa dia benar-benar luqi. Paham ya? Jadi ulama yang tadi memungkinkan bertemu sudah cukup. Sedangkan yang lain, yang mutasyaddid mengatakan tidak bisa. Harus benar-benar terbukti ketemu, siapa saksinya. Oh dia di sini. Kalau ternyata apalagi kotanya berbeda, apakah ada riwayat dia pernah ke kota ini atau tidak? Wah ini Masya Allah. Kalau ulama yang seperti ini mensahihkan, sahihnya sudah tidak diragukan. Berarti yang mutasahil diterima tadifnya. Yang mutasahil saja sudah membaifkan. Yang mutasyadid diterima tashihnya. Enam. Kembali melengkapi sedikit lagi. Maka kata Syekhul Islam, tashihu fi mukhtarah, tashihnya Diyauddin Al-Maqdisi di dalam mukhtarah itu lebih baik daripada tashihnya Imam Hakim bila raib, dengan tidak ada keraguan. Mata sanata thalathin wa arba'in wa sittimi'ah, meninggal pada tahun 643. Barakallahu fikum. Syiah Al-Yazidi, Anda enggak tahu kalau Syiah Al-Yazidi. Yang saya tahu Syiah Az-Zaidi, yang dijuluki dengan Zaidiyah, sering dijamakan dengan Zuyud. Zuyud, mereka pengikut Imam Zaid. Kalau benar-benar pengikut Imam Zaid, masih dikategorikan Ahlus Sunnah. Mengapa? Karena awal sejarahnya mereka mengaku dengan Syi'atu Aliyin atau Syi'atu Ahlil Bait. Paham? Syi'atu Ahlil Bait atau Syi'atu Ali awalnya. Tetapi kemudian mulai mereka yang mau membela Ahlil Bait, membela keluarga Rasulullah SAW, membela Ali dan Fatimah, kemudian mulai berani mencerca Muawiyah karena bertikai dengan Ali, mulai mencerca Abu Bakar. Bahkan harusnya Ali bukan Abu Bakar, harusnya Ali bukan Umar. Akhirnya mulai dicerca Abu Bakar dan Umar. Mulailah penyimpangan terjadi. Ketika penyimpangan terjadi itulah satu imam dari Ahlil Bait sendiri, yaitu Imam Zaid, menasihati mereka. Mereka berkumpul di hadapan Imam Zaid ini dan berkata Imam Zaid, ditanya Imam Zaid, ya Imam, bagaimana menurut pendapatmu tentang Abu Bakar dan Umar? Dia merebut haknya Ahlil Bait, haknya Ali bin Abi Thalib. Maka Zaid menasihati mereka, tidak demikian. Mereka dipilih oleh para sahabat, bahkan diisyaratkan oleh Rasulullah SAW, dinasihati panjang lebar dan dipuji Abu Bakar, dipuji Umar, dipuji Uthman, dipuji Ali bin Abi Thalib, dan kemudian menyatakan bahwa itu khulafa ar-rasyidin dan seterusnya. Mereka ini sebagian besar menolak. Tidak bisa. Mereka pengkhianat, merebut haknya Ali. Mereka itu, kalau kita cinta Ahlul Bait, kalau kita cinta Ali, harus kita marah kepada Abu Bakar dan Umar. Kata Imam Zaid, rafadtumuni, rafadtumuni, fa'antumur rafidah. Kalian menolak aku, bukankah aku Ahlul Bait? Berarti kalian bukan pencinta Ahlul Bait, berarti kalian penolak Ahlul Bait. Rafidah artinya golongan para penolak. Sejak itulah Syiah dibagi dua. Syiah yang mau menerima nasihatnya Zaid disebut Zaidiyah, dan Syiah yang tidak mau menerima nasihatnya Zaid disebut Rafidah, golongan para penolak Ahlul Bait. Saya Syiah, kadzab, kamu penolak Ahlul Bait, menolak nasihatnya Ali bin Abi Thalib, menolak nasihatnya Al-Hasan, menolak nasihatnya Zaid. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.